Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-40, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita telah membacakan penjelasan beliau terkait dengan sifat al-ulu, bahwa Allah itu maha tinggi. Tinggi sifat-sifatnya yang memiliki pengertian semua sifatnya adalah sempurna, dan tinggi zatnya di atas semua makhluknya. Jadi tinggi sifat Allah artinya sempurna, dan tinggi zat Allah di atas semua makhluknya. Hal ini adalah berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', ya, dan lain sebagainya. Sudah kita bacakan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kita ulang sedikit untuk murojaah, mengingatkan, adalah pernyataan yang muncul di dalam Al-Quran atau penetapan yang muncul di dalam Al-Quran dengan kata fauqiyah. Tentunya fauq artinya di atas, fauqiyah. Misalnya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 50 berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Di sini kata beliau, kata fawq yang artinya di atas, makrunan biadati min, diikat atau disandingkan dengan huruf min. Fauq disandingkan dengan min. Dalam bahasa Arab kata beliau, ini menunjukkan al-mu'ayyinatu lil-fauqiyah bizzat. Ini dalam bahasa Arab menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya disifati dengan tinggi. Ya Allah Subhanahu wa taala zatnya disifati dengan tinggi. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, kita mendapatkan penetapan atau pernyataan di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah adalah memiliki sifat al-ulu. Jadi muncul penyebutan kata al-ulu di dalam Al-Quran. Dan kata al-ulu, al-mutlak, kata beliau, adallu ala jami'i maratibil ulu. Dia menunjukkan kepada semua tingkatan tinggi. Artinya Allah adalah yang paling tinggi. Zatan, baik secara zatnya, baik secara kekuasaannya, ataupun kemuliaannya. Misalnya kita membaca dalam Al-Quran, wahuwal aliyul azim, wahuwal aliyul azim. Al-Ali tentunya yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Dan di dalam hadis kata beliau, ketika seorang hamba, dalam hadis disebutkan, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah sholat, maka dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kita berada dalam posisi yang sangat rendah, di mana kepala kita di bawah dan dubur kita di atas, saat itulah kita mensucikan Allah dari sifat rendah dan menetapkan untuknya sifat tinggi dalam bentuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dia tidak rendah, aku rendah, manusia rendah, lemah. Adapun Allah disucikan dari sifat yang rendah, dan dia adalah yang maha tinggi. Itu kita baca, sehari-hari kita baca, di sholat kita yang lima waktu pasti kita baca subhana rabbiyal a'la. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyebutan kata fissama di dalam Al-Quran. Fissama artinya di atas langit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16, a'amiltum man fissama, a'amiltum man fissama, apakah kalian beriman kepada zat yang berada di atas langit? Itu dalam Quran. Dan ternyata penyebutan kata fissama yang artinya di atas langit bukan hanya muncul dalam Al-Quran. Muncul juga dalam hadis. Misalnya kata beliau, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ana aminun man fis sama, aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit, Rob yang ada di atas langit. Ini ada penyebutan kata man fis sama, fis sama. Ya, ini sudah tiga ya. Yang pertama penyebutan kata fauqiyah dalam Al-Quran, lalu penyebutan sifat al-ulu dalam Quran dan as-sunnah. Yang ketiga adalah penyebutan kata fissama yang artinya di atas langit. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan Allah adalah maha tinggi, baik zatnya, sifatnya, kekuasaannya, kesempurnaan dan kemuliaannya, adalah pernyataan di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi mustawin alaihi. Disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Ya, ini pun menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Surat Al-A'raf ayat 54. Begitupun ada di surat Yunus ayat yang ketiga. Begitupun di ayat yang lain, surat Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Wali ahadis waradat fi dzalik, belum lagi ada hadis-hadis terkait dengan hal itu. Ya'ti dzikruha qariban indal kalami ala sifatil istiwa ala al-arsy. Dan ini akan kita rinci lagi, kata beliau, ketika menyebutkan nanti sifat bersemayam di atas arsy. Wasabata an habril ummah, dan diriwayatkan dari orang yang paling berilmu di antara umat Rasulullah, yaitu Abdullah ibn Abbas, turjumanul Quran, orang yang paling paham terhadap makna-makna Al-Quran. Beliau berkata, innallaha kana ala arsyihi, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy. Ini perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Dan ucapan ini disebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab beliau tafsir, ya, tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, waqad thabata anna al-arsy a'la makhluqat, dan telah ada riwayat yang menyebutkan bahwa arsy adalah makhluk yang paling tinggi, artinya posisinya paling tinggi. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithil ladhi rawahu al-Bukhari, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari. Rasulullah berkata, inna fil jannati mi'atu darajat a'addahullahu lil mujahidina fi sabilihi, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, jarak antara satu derajat ke derajat yang lain adalah umpama jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa, dan kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah, sesungguhnya dia bagian pertengahan dan bagian paling tinggi dari surga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas Firdaus itulah arsyur rahman, ya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat al-imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sudah 4 dalil. Penyebutan yang pertama adalah kata fauqiyah, yang kedua adalah penyebutan kata al-ulu, sifat ulu di dalam Al-Quran, yang keempat adalah penyebutan kata man fissama, fissama di langit, di atas langit, yang keempat adalah penyebutan kata istiwa alal arsy. Itu sudah 4 dalil yang kita bacakan. Dalil yang kelima ma'asyiral muslimin adalah penyebutan kata su'udul asya wa uru su'udul asyai wa urujuha ilaihi. Muncul di dalam Al-Qur'an kata su'ud yang artinya naik. Ya, begitupun muncul di dalam Al-Quran kata uruj. Bahkan kita biasa mengatakan uruj artinya mi'raj, isra dan mi'raj. Kita semua yakin bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami satu peristiwa yang begitu luar biasa, di mana beliau dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, diisrakan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diisrakan, dinaikkan, dimi'rajkan, ya, ke langit yang ketujuh. Itu kita yakini, ya. Dan hal ini tentunya dengan jelas menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi, ya. Begitupun kita katakan bahwa kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan oleh manusia itu naik ke langit. Amal manusia naik ke langit. Kalimat naik itu tentunya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Iya. Karena kalau kita katakan Allah di mana-mana, maka tidak disebutkan Nabi Mi'raj dalam pengertian naik. Ya. Tapi berjalan saja kalau di mana-mana. Tapi disebutkan naik. Berarti Allah disifati dengan sifat yang tinggi. Misalnya, ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Ta'ruju, yaitu naik para malaikat kepadanya. Naik para malaikat, mi'raj para malaikat kepadanya. Begitupun dalam surat Fatir ayat yang ke-10 Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik. Dilaporkan, naik. Ya. Ini menunjukkan adanya sifat tinggi. Wa kama fi ahaditsil mi'raj. Sebagaimana di hadis-hadis mi'raj yang sangat banyak. Wahiya ahadithun mutawatirah, yang secara hukum hadis-hadis mi'raj adalah hadis yang mutawatir. Wa fiha annahu urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila samaid dunya, diceritakan bahwa beliau dinaikkan ke langit dunia kemudian ke langit yang kedua, dan begitulah hatta sampai beliau wasala sampai ila sidratil muntaha, kepada sidratil muntaha, fauqas samai sabi'ah, di atas langit yang tujuh. Thumma, kemudian setelah itu, kallamahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, wa farada alaihi khamsina salatan, diwajibkan atasnya salat 50 waktu. Fanazala ila Musa fis samai sadisah, maka setelah itu beliau turun menemui Musa di langit yang keenam. Fa asyara ilaihi an yarji'a ila rabbih. Kemudian Nabi Musa berkata, hendaknya engkau kembali kepada Allah. Fa yas'aluhu at-takhfif. Maka Rasulullah Muhammad meminta keringanan. Fa sa'ada ila rabbih ta'ala yatlubu minhu at-takhfif. Maka Nabi pun kembali naik menemui Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta keringanan. فَخَفَّفَهَا تَعَالَ إِلَىٰ أَرْبَئِنَ صَلَةٍ, maka Allah ringankan sampai tersisa 40 salat. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ هَكَذَا, dan terus seperti itu berulang-ulang, naik lagi, naik lagi. يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ رَبِّهِ, bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah. Datang ke Nabi Musa, minta keringanan, maka Nabi naik lagi ke atas. Kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kembali lagi, minta lagi keringanan. Hatta khaffafahal bari waja'alaha khamsa salawat. Sampai akhirnya Allah memberikan keringanan, sehingga salat itu tinggal 5 waktu. Yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Ini tidak perlu penafsiran, sangat jelas sekali. Sederhana dan mudah dipahami. Tidak rumit, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logika-logika pal, filsafat atau ilmu kalam atau ilmu mantik dan lain sebagainya. Jelas akidah, ya. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitupun disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari hadis yang tadi kita bacakan. Adalah salah satu hadis riwayat Imam Muslim, ada juga hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Ya, lalu diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang beliau alami dalam perjalanan yang begitu luar biasa, perjalanan mi'raj. Itu dalil yang kelima. Adapun dalil yang keenam, ma'asyiral muslimin, adalah at-tashrihu bitanzilil kitab minhu, yaitu pernyataan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Ini pun jelas menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Karena pernyataan yang muncul di Al-Quran, di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan. Bukan hanya sekedar diberikan, tetapi diturunkan. Kata beliau, wa nuzulu Jibril alaihi salam minhu jalla wa ala bil Quran. Dan disebutkan pula bagaimana Jibril turun dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran. Wan nuzulul ma'qulu inda jami'il umami innama yakunu min 'uluwin ila suflin. Dan kata nuzul yang artinya turun, menurut orang-orang yang berakal, bangsa apapun dia, ya dari atas ke bawah. Kata beliau, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Nah, ini pun jelas. Ini pun jelas. Begitupun dalam surat An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik." Katakanlah Al-Qur'an ini telah diturunkan ya oleh Jibril alaihi salam, turun dibawa oleh Jibril alaihi salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril turun dari sisi Allah kemudian memberikan wahyu Al-Qur'an kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keenam, ma'asyiral muslimin. Yang ketujuh, at-tasrihu binuzulihi ila samai dunya kulla lailatin. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan Allah Maha Tinggi adalah pernyataan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Dan hadisnya bukan main-main ya, hadisnya adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, di mana disebutkan faqad tsabata fi sahihaini, telah diriwayatkan dalam dua kitab yang paling sahih, Bukhari dan Muslim. Dan selain dari keduanya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ya, di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibu lah. Adakah di malam hari ini yang berdoa sehingga aku kabulkan? Man yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah yang meminta sehingga aku berikan? Man yastaghfirni fa'aghfiru lah. Siapakah yang meminta ampun kepadaku sehingga aku ampuni? Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya fajar. Ini jelas yang turun Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang turun rahmatnya, tidak mungkin rahmatnya berkata, ayo minta kepadaku. Ayo berdoa kepadaku, ayo minta ampun kepadaku. Karena bukan rahmat yang mengampuni atau memberikan doa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadithun mutawatirun anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang mutawatir. Ya, mutawatir tentunya hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, sehingga diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, dari orang yang sangat banyak, dari orang yang sangat banyak, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Wa fi ba'di alfazihi, dalam beberapa lapasnya disebutkan, summa yas'adu, kemudian naik. Dalam riwayat dikatakan summa yartafi, kemudian Allah naik. Itu dalil yang ketujuh. penyebutan kata pernyataan bahwa Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Hadisnya adalah hadis mutawatir, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pun di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Tinggi adalah pernyataan dengan lafaz aina. Aina. Jadi muncul pernyataan dengan lafaz aina. Aina tentunya artinya di mana? Aina di mana? Qauli a'lamul khalqi bi rabbih. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh manusia yang paling mengenal Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling fasih ketika menjelaskan sesuatu. Beliau pernah bertanya, "Ainallah?" Di mana Allah, kata beliau? Qalat, wanita itu berkata, "Fis sama'." Allah itu di atas langit. Maka Rasulullah berkata kepada tuan dari budak wanita tersebut, yaitu Muawiyah ibnil Hakam, "I'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak ini karena sesungguhnya dia adalah budak yang mukminah. Jadi ada seorang sahabat Muawiyah ibnul Hakam khilaf ya, menampar wajah budak perempuannya. Lalu dia menyesal, dia laporkan kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, "Siapa saya? Ya engkau Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Allahu fis sama, Allah di atas langit sana." Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Merdekakan budak ini. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalil yang kesembilan, al-isyaratu ilaihi hissan ilal 'ulu. Telah datang riwayat dalam bentuk isyarat. Isyarat indra. Ya, jadi Nabi berisyarat ke arah langit ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berisyarat ke arah langit, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berkata di akhir, setelah beliau menyampaikan khutbah pada hari Arafah di hadapan seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu, "A antum tas'aluna andi fama antum qailun?" Bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Apakah aku telah menyampaikan amanah dari Allah kepada kalian? Maka para sahabat berkata, "Nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta." "Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, ballagta, engkau telah menunaikan tugasmu dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami." Maka saat itu beliau mengangkat telunjuknya, faqala bi usbihi as-sabbabah. Beliau angkat tangan telunjuknya, yarfa'uha ila sama', beliau angkat ke arah langit sambil berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah." Isyarat dari Nabi. Tidak bisa ditakwil. Tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditahrif, diubah-ubah. Jelas maknanya. Ya. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, ya, adalah penyebutan bahwa Allah berada di atas langit yang ketujuh. Dan itu banyak disebutkan. Ya. Dalam hadis disebutkan, anzalallahu bara'atuka anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembebasanmu wahai Aisyah dari tuduhan kau berzinah, dan itu turun dari langit yang ketujuh, langsung dari Allah yang berada di atas langit yang ketujuh. Begitu kata Nabi. Ya. Lalu dalam riwayat yang lain dikatakan, zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Aku dinikahkan oleh Allah. Jadi Allah yang menikahkan Nabi langsung dari atas langit yang ketujuh. Itu terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, terkait dengan kisah Zainab ya. Nah, itu disebutkan hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa Allah adalah di atas langit yang ketujuh. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beliau, wa qad dzakara ba'du kibari ashabil imam Syafi'i, sebagian dari para pembesar ulama di mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya anna adillata uluwillah, dalil-dalil yang menunjukkan Allah Maha Tinggi Ta'ala secara zatnya di atas semua makhluknya, tazidu ala alfi dalilin, itu lebih dari 1000 dalil, kata para ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya disebutkan di sini, wa qad jama'a hadhihi al-adillah al-Hafiz Muhammad ibni Usman ibni Abi Syaibah fi kitabihi al-Arsh. Di antara ulama yang mengumpulkan 1000 dalil tersebut adalah Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Arsy. Itu satu. Yang kedua, begitupun Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Itsbatu Uluwillahi Taala ala Arsyih. Begitupun Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ulu. Begitupun Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullah dalam kitab beliau, dalam risalah yang beliau tulis Isbatul Istiwa wal Fawqiyah. Begitupun Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengumpulkannya dalam kitab Ijtima'u Juyush Al-Islamiyah. Kita ada di rumah, kitabnya besar, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa ghairuhum, dan yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan bahwa Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ketika menyebutkan 18 dalil atau 18 bentuk dalil atau 18 jenis dalil yang menunjukkan Allah Maha Tinggi, maka beliau berkata setelah itu, jadi Abul Izz dalam syarah Akidah Tahawiyah menyebutkan 18 jenis dalil yang menunjukkan Allah Maha Tinggi. Setelah itu beliau berkata, wa hadhil anwa'u, dan jenis-jenis dalil ini lau busitat, seandainya kita sebutkan seluruhnya, la balagot nahwa alfi dalilin, ini akan sampai 1000 dalil. Fa'alal muta'awil, bagi orang-orang yang suka mentakwil, bagaimana mereka akan mentakwil semua ayat-ayat ini? Wahaihat lahu bijawabin sahihin an ba'di dhalik, sungguh sangat jauh dan mustahil mereka bisa menjawab 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Tinggi, bukan Allah di mana-mana, ya, atau bukan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, sebagaimana pernyataan sebagian orang yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari As-Sunnah, menyimpang dari Ijma', bahkan menyimpang dari fitrah. Manusia yang tidak pernah belajar akidah pun ketika berdoa dia angkat. Bahkan orang yang mungkin tidak beragama Islam, ketika dia memuji Tuhannya, dia mengangkat tangannya tertuju kepada satu zat yang Maha Tinggi. Ya. Oleh karenanya ini akidah harus kita pegang sebagai satu keyakinan yang kita tanamkan dalam hati kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, akidahnya para sahabat, akidahnya yang berasal dari Quran, As-Sunnah, dan diyakini oleh para imam-imam yang saleh seperti imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka adalah imam-imam yang harus kita teladani. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bacakan 10 dalil ya, atau 10 bentuk. Sebenarnya bukan 10 dalil karena dalam satu bentuk bisa berpuluh dalil. Jadi ada 10 dalil tentang metode-metode Al-Qur'an menetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-1293-45-5676 dan kita coba memulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ini, imam kami melakukan sujud sahwi dikarenakan katanya dia tidak membaca bismillah di dalam awal Al-Fatihah. Bagaimana, apakah kita ikut sujud sahwi dikarenakan imam lupa membaca bismillah di awal Fatihah? Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya makmum wajib mengikuti gerakan imam. Inna maju ilal imamu liutamma bih. Seseorang itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Ketika dia takbir, takbir. Ketika dia ruku, ruku. Ketika dia i'tidal, maka kita i'tidal. Ketika dia sujud, kita sujud. Ya, maka apa yang dilakukan imam selama itu di dalam sholat dan gerakannya adalah gerakan sholat, maka wajib ikut. Ya, wajib ikut. Walaupun yang lupa imam, makmum pun tetap wajib. Lalu bagaimana ketika seseorang lupa membaca bismillah, artinya dia langsung membaca alhamdulillah tanpa membaca bismillah. Tentunya ini masalah klasik yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ini penjelasannya panjang sekali. Perdebatannya pun luar biasa. Masing-masing memiliki argumentasi atau pendalilan yang kuat ya. Adapun Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ayat pertama dari Al-Fatihah adalah bismillah. Dan itu insyaallah pendapat yang kuat ya, walaupun ini masalah khilafiyah. Ya, kita tidak bisa mengatakan seseorang sholatnya tidak sah gara-gara dia tidak apa namanya menjaharkan bismillah atau sama sekali mungkin tidak baca bismillah langsung alhamdulillah, karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, bahkan perdebatan masalah ini sangat kuat sekali karena hadis-hadisnya memang sangat kuat, kedua belah pihak memiliki argumentasi yang kuat. Tetapi kalau kita mengambil apa namanya pemahaman di mazhab Imam Syafi'i, tentunya Al-Fatihah adalah rukun. Dan ketika rukun itu tidak sempurna, maka menyebabkan tidak sahnya sholat yang dilakukan oleh seseorang. Artinya kalau dia sholat 3 rakaat, kesalahan itu terjadi di rakaat yang ketiga misalnya, dia kurang baca Fatihahnya, tidak sempurna 7 ayat, hanya 6 ayat, maka pemahaman atau pendapat di mazhab Imam Syafi'i tidak cukup sekedar sujud sahwi, tapi harus mengganti rakaatnya baru setelah itu sujud sahwi. Harus mengganti rakaatnya baru sujud sahwi. Walaupun sekali lagi ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, para fuqaha, ya, para ahli fikih. Allah alam bisawab. Tapi secara umum apa yang dilakukan oleh imam, ya, berupa gerakan-gerakan, selama itu bagian dari gerakan sholat dan selama itu dia lakukan sebelum dia salam, maka makmum wajib mengikutinya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah sengaja mendengarkan musik itu berdosa? Bolehkah menambahkan doa di tahiyat akhir setelah membaca apa namanya membaca fitnatil masihid dajjal? Allah alam bisawab, ya, masalah musik tentunya masalah yang sudah dibahas sejak dahulu oleh para ulama. Jumhurul ulama mengatakan haram, jumhur ulama bahkan sebagian mengatakan ijma sebelum masa Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullahu taala telah terjadi ijma bahwasanya terkait dengan keharaman. Walaupun sebagian mengatakan tidak ada ijma, ya, tetapi yang ada adalah qaul jumhur. Ya, jumhur mengatakan haram berdasarkan hadis layakunanna min hadis riwayat Imam Bukhari, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan minuman keras, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azib, yaitu alat-alat musik. Oleh karenanya menurut pendapat yang paling kuat, ya, musik itu dilarang dalam Islam, ya. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan di antara manusia ada yang apa namanya memperjualbelikan kalimat yang sia-sia. Dan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang salah satu yang paling paham Quran berkata itu maksudnya adalah alat-alat musik. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, kalau kita mau memberikan sesuatu sama anak-anak kita, apakah itu ada batasan-batasannya Ustaz? Karena saya pernah dengar katanya kalau kita memberi anak itu katanya tidak boleh dari sepertiga harta kita Ustaz. Tidak boleh? Lebih dari sepertiga harta kita. Baik, itu saja. Iya, udah lama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh memberikan sepertiga dari harta itu wasiat. Wasiat. Jadi tidak boleh seseorang memberikan wasiat, ya, kepada seseorang lebih dari sepertiga harta. Misalnya seorang bapak memiliki anak angkat. Anak angkat, dia punya anak kandung, tetapi dia punya anak angkat. Anak angkatnya tidak dapat warisan. Tetapi bisa tidak diberikan? Bisa, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Lalu bagaimana? Boleh tidak ahli waris, anak kandung boleh tidak diberikan wasiat harta? Tidak boleh. Dalam hadis Rasulullah berkata, la wasiyata liwarithin. Inna allaha qad a'ta kulla zi haqqin haqqahu la wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada masing-masing ahli waris. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, 1/3 dan lain sebagainya. La wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau yang ibu maksud adalah wasiat, maka itu tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Ya, kalaupun kita ingin memberikan sesuatu selama kita hidup, maka kita harus adil. Artinya, kalau salah satu anak diberikan, apalagi yang memiliki nilai, pemberian yang memiliki nilai, maka berikan juga kepada anak-anak yang lain, agar tidak menimbulkan apa kecemburuan. Tetapi kalau maksudnya adalah wasiat, ahli waris tidak. Anak-anak ya, kalau dia perempuan, dia dapat setengah dari peninggalan orang tuanya. Kalau dia lebih dari satu orang, maka dia dapat 2/3. Dan kalau anak perempuan ini memiliki saudara laki-laki, baik abang atau adik, maka mereka menjadi asobah, yaitu mengambil sisa warisan. Setelah diberikan misalnya kepada istri 1/8, maka sisanya adalah diberikan kepada anak-anak. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, kaidahnya adalah lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Allah alam bisa. Bolehkah menambah doa di tahiyat akhir? Bukan hanya boleh, bahkan itu adalah perintah Nabi. Di mana Nabi berkata, apabila kalian telah selesai dari tasyahud, summa liyakhtar minad du'a'i ma'ajabahu, maka hendaknya dia memilih doa-doa yang dia inginkan. Memang Nabi yang memerintahkan bahwa setelah tasyahud hendaknya kita berdoa, dan di antara doa yang beliau ajarkan adalah tadi Allah berlindung dari 4 hal, begitupun Allahumma inni zalamtu zulman katsira, begitupun doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan doa-doa yang lain itu diperbolehkan dibaca setelah tasyahud. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Terputus ya, baik. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wudu saya batal ketika keluar rumah? Saya sudah berwudu dari rumah tapi tersentuh secara tidak sengaja dengan selain mahram. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini yang masalah yang diperdebatkan, sebagaimana sering kita bahas di mazhab Imam Syafi'i. Ya, beliau berdalil dengan Aula mastumun nisa, beliau katakan al-lamsu artinya adalah menyentuh. Dan menyentuh wanita menurut pendapat Imam Syafi'i adalah membatalkan wudu, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi pendapat sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan menyentuh apabila tidak syahwat, ya tidak ada syahwat maka tidak membatalkan. Tapi kalau ada syahwat membatalkan, karena menyentuh wanita dengan syahwat itu adalah mazannatu khurujil madhi, adalah salah satu sebab kemungkinan keluarnya air mazi. Sedangkan keluarnya air mazi berdasarkan kesepakatan ulama itu membatalkan wudu. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Burhan di Kalimantan Barat. Masya Allah. Silahkan Pak Burhan. Saya mau tanyakan, apakah hukumnya berdoa bersama-sama setelah sholat wajib? Apakah ada dalil yang begitu, Pak Ustaz? Itu saja, Bapak. Ya, Pak. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau berdoa dalam pengertian yang umum, berdoa artinya misalnya saya mengisi pengajian, lalu setelah saya pengajian saya katakan Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana, enggak ada masalah. Berdoa lalu diaminkan, tidak ada masalah. Tetapi mendawamkan itu artinya melakukan terus-menerus ya, berdoa setelah sholat dilakukan terus-menerus ya, artinya tidak pernah ditinggalkan berdoa dipimpin oleh seseorang, yang saya tahu Allah alam bisawab ini tidak ada apa namanya dasarnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan waktu yang paling tepat berdoa kalau kita bicara salat itu 3 waktu. Ada 3 waktu yang paling tepat untuk berdoa, paling mustajab. Satu adalah antara azan dan iqamah. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Yang kedua adalah doa ketika sujud. Hadisnya juga sering kita sampaikan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebelum salam, setelah tasyahud dan sebelum salam sebagaimana barusan kita sampaikan. Adapun mendawamkan, mengerjakan terus-menerus berdoa setelah sholat ya, dipimpin oleh satu imam lalu makmum mengaminkan ya, dan ini dilakukan rutin setelah berzikir, saya tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tapi kalau sekali-kali kita berdoa setelah sholat enggak ada masalah. Tetapi menjadikannya berjamaah lalu terus-menerus dilakukan seperti itu dengan dipimpin oleh seorang imam misalnya, ini tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya niat kurban kambing, saya merantau tapi kurbannya di kampung atas nama istri saya dan pahalanya untuk nenek. Bolehkah seperti itu? Jadi beliau yang punya uang, kurbannya atas nama istri, pahalanya untuk nenek. Bagaimana ini? Yang memberikan harta berarti dia mendapatkan pahala sedekah. Suami ngasih uang, nih kalau kamu mau kurban, kurban. Sebagaimana Nabi berkurban sapi atas nama istrinya, enggak ada masalah. Lalu istri berniat atas nama dirinya, tetapi pahalanya untuk nenek. Saya rasa tidak seperti itu. Di mazhab Imam Syafi'i ya, dikatakan bahwasanya tidak boleh kita berniat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, kecuali kalau dia berwasiat. Ya, tidak berniat untuk orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana? Kita kan ingin pahalanya sampai kepada mereka. Ya, diniatkan atas nama si fulan dan atas nama keluarganya. Keluarganya yang masuk, nenek kakeknya juga masuk. Nabi kalau berkurban berkata, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillah, menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dihususkan. Ya kalau sudah atas nama istri, atas nama istri. Dan istri silahkan berniat itu atas nama dirinya dan keluarganya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah suatu hari keponakan laki-laki saya, anak dari kakak laki-laki saya, menjadi wali nikah anak perempuan saya jika saya atau kakak laki-laki saya meninggal duluan? Wali nikah itu kan ke atas, ayah ke atas, wa in ala ke atas terus, ayah, kakek, buyut dan lain sebagainya. Lalu saudara ke samping. Saudara, ya, itu boleh menjadi wali. Ya. Lalu boleh tidak anak dari saudara menjadi wali untuk anak? Mereka keponakan jadinya ya, sepupu. Sepupu. Allah alam bisawab, saya tidak tahu boleh atau tidak. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau saudaranya boleh, pamannya ya, pamannya boleh. Lalu anak paman boleh tidak menjadi wali atas dirinya? Artinya mereka sepupuan. Sepupuan mereka boleh menikah kan? Mereka adalah boleh menikah. Saya tidak tahu. Mungkin nanti kita bisa tanyakan lagi kepada orang yang lebih paham. Allah alam bissawab. Ada Ibu Sri Mahrita di Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika kita sedang menghadiri ada pengajian, kemudian ada teman yang menawarkan makanan berupa kue gitu. Waktu itu memang lagi puasa sunnah hari Senin. Iya. Nah, setelah berpuasa mereka menawarkan kue kepada saya, tapi saya tolak karena saya takut saya bisa konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Iya. Nah, yang seperti itu apakah saya tidak kurang beradab terhadap teman, Ustaz. Baik. Itu saja, Ibu? Itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah alam bisawab ya, saya rasa itu tidak masalah ya. Yang ketika kita sedang berpuasa lalu ada yang menawarkan makanan dalam kotak ya, lalu kita katakan mohon maaf saya lagi berpuasa, itu tidak masalah Ibu ya. Kecuali kalau konteksnya misalnya walimah nikah ya, walimah nikah, maka itu wajib, menghadiri walimah itu adalah wajib. Boleh enggak kita sekedar hadir tidak makan, tidak masalah juga. Ya tidak masalah, kita sekedar hadir lalu kita sekedar mengucapkan selamat lalu kita pulang, tidak masalah. Tapi dalam kasus ibu ini, wallahu a'lam bishawab, ibu dianggap ya tidak masalah. Ya sekedar kita mengabarkan mohon maaf saya sedang berpuasa, jazakallah khairan, terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah memuliakanmu misalnya. Itu tidak masalah. Tidak dianggap ibu orang yang misalnya tidak beradab, tidak ya. Baik. Tadi masalah urutan wali ya, saya bacakan di sini. Urutan wali yang pertama adalah ayah, ya. Yang kedua adalah kakek. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung. Tadi sudah jelas kalau saudara laki-laki kandung. Lalu saudara laki-laki seayah, jelas. Anak dari saudara laki-laki kandung, berarti bisa ya tadi. Pertanyaannya anak dari saudara laki-laki kandung. Yang keenam adalah anak dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh adalah paman. Yang kedelapan adalah anak dari paman, sepupu tadi dia, anak dari paman atau sepupu, ya, atau biasa disebut dengan asobah, ya. Ini penjelasan dalam kitab Matan Abi Syuja yang pernah kita bahas ya di dalam kitab Matan Abi Syuja. Allah alam bissawab. Pada saat salat berjamaah, jika pembacaan surat Al-Fatihah ucapan amin, jika makmum mengucapkan lebih awal dari imam, apakah termasuk mendahului imam dan membatalkan salat? Kalau membatalkan salat tidak, ya, membatalkan salat tidak. Itu satu. Yang kedua, bacaan amin berbeda dengan masalah gerakan. Kalau gerakan imam dulu bergerak baru kita bergerak. Tapi kalau amin itu adalah membersamai, jadi bersama-sama, itu bedanya. Kalau takbir kan imam takbir dulu, baru kita takbir. Imam ruku dulu, baru kita ruku. Imam sujud dulu, baru kita sujud. Tapi khusus dengan amin, ya, itu bersama-sama, berbarengan. Jadi ketika imam membaca amin, kita membaca amin. Lalu ketika mendahului, apakah batal? Sholatnya tidak batal. Tetapi salah caranya, bukan seperti itu. Ya, harusnya dia bersama imam, berbarengan. Bukan mendahului imam. Tapi apakah menyebabkan sholatnya batal? Sekali lagi tidak. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.